yen barang ngrusakke awak ditendangi sirah waduh. Tibane gaman ora pasah disiyung mung megek wae. Hei, berjuri terito kerasa rojot metuk ke wadiyo kayu gulai dalan metu sing nyangkal putung ojo kepetuk wadiyo bolo iki.